السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, enggak mungkin kita bisa kalkulasikan. Dan ini PR besar kita hadirin, bagaimana menjadi hambanya yang bersyukur. Poin kita bukan hanya bagaimana mendapatkan ilmu, namun setelah selesai bagaimana kita mensyukuri ilmu. Sama, poin kita bukan hanya bagaimana mendapatkan rizki atau harta, namun kalau dapat bagaimana cara mensyukuri rizki dan harta tersebut. Poin kita bukan hanya bagaimana memiliki anak dan keturunan, tapi poin kita ketika dikasih bagaimana mensyukuri anak dan keturunan itu. Begitu juga dengan para jomblo, orang yang single, bagaimana mendapatkan jodoh itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana mensyukuri ketika Allah memberikan jodoh dan pasangan. Itu selalu berpikir demikian. Apalagi dijelaskan oleh para ulama bahwa seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau berbicara tentang syukur, beliau katakan syukru, bersyukur itu qillatu ahlihi fil alamin. Syukur itu tuh tentang langkahnya sebuah komunitas di alam semesta ini. Jadi berbicara syukur, kita berbicara tentang komunitas langka. Tadulu ala annahum hum khawasuhu. Ada sebuah ayat yang membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang langka dan spesial. Mereka bukan bukan orang-orang yang mudah ditemui, didapatkan, karena saking langkanya mereka itu. Dan ayat itu adalah surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, gak banyak. Jadi kalau kita jawantahkan ayat ini, yang mau belajar, mau nuntut ilmu itu gak banyak, sedikit. Yang mampu bersyukur ketika mendapatkan ilmu itu lebih sedikit lagi. Jadi mau belajar itu sedikit, gak banyak orang mau belajar. Yang berhasil mensyukuri ilmu yang ia dapat ketika ia belajar itu lebih sedikit lagi hadirin. Khawas. Sangat orang-orang yang langka. Dan itu pencipta kita mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, gak banyak. Maka perjuangkanlah syukur tersebut sehingga kita masuk ke komunitas orang-orang spesial, elit ini kalau bahasa sekarang hadirin. Jadi elit yang sejati itu adalah orang-orang yang pandai bersyukur di dunia. Sedikit sekali. Tapi mereka lah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu PR kita adalah bagaimana mensyukuri kesempatan belajar, bagaimana mensyukuri kebersamaan kita dengan riyadhus shalihin, kesempatan kita dengan lingkungan yang baik dan seterusnya. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan dengannya ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama dengan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, dan kita berada di dalil yang pertama, dan dalil ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk memberikan pesan besar bagi kita bahwa hak yang sangat penting yang harus ada di setiap rumah tangga, dan itu hak suami, adalah hak kepemimpinan. Kepemimpinan harus hadir di tengah-tengah rumah tangga, harus diperjuangkan oleh sang suami dengan menggunakan sifat-sifat kepemimpinan yang Allah telah berikan kepada dia, dan juga dengan nafkah yang ia berikan. Lalu di sudut yang lain, di kutub yang lain, bahwa istri harus mengakui itu dan harus memberikan hak kepemimpinan kepada suami, dan siap dipimpin oleh suami. Dan siapakah istri yang mampu melakukan hal itu? Karena gak mudah juga bagi manusia, mau laki-laki mau perempuan, untuk mengambil posisi dipimpin gitu loh. Karena dipimpin itu gak mudah, hadirin. Sebagaimana memimpin itu sulit, tapi dipimpin itu juga punya tingkat kesulitan yang unik gitu loh. Karena manusia tuh pada dasarnya gak mau disuruh-suruh, gak mau diperintah-perintah, gak mau dilarang-larang. Dan ketika seorang wanita mengambil posisi untuk dipimpin, maka konsekuensinya dia harus siap untuk menjalankan kebijakan, movement, perintah, larangan yang diberlakukan oleh suaminya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh enggak mudah, hadirin. Butuh ketawaduan, butuh menanggalkan ego, butuh menanggalkan emosi, butuh menanggalkan hawa nafsu. Karena sekali lagi manusia itu kan enggak suka diperintah dan dilarang. Manusia itu ingin merdeka, hadirin. Yang seringkali sejatinya bukan kemerdekaan yang terjadi, tetapi sebenarnya penghambaan kembali ke hawa nafsu. Penghambaan kembali kepada hawa nafsu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa penghambaan itu adalah hal yang mutlak di kehidupan dunia. Tinggal Anda milih aja mau jadi hamba Allah atau jadi hamba hawa nafsu dan syaitan, begitu. Makanya ketika orang gak mau di perintah-perintah dan dilarang-larang, karena dengan dalih saya orang merdeka, sebenarnya pada dasarnya yang dia ikuti, dia gak merdeka juga, yang diikuti hawa nafsunya. Makanya kan bahasanya suka-suka gue dong. Nah, suka-suka gue itu kan artinya ya gue mau ngikutin hawa nafsu gue gitu. Ini kan hidup-hidup gue mau bebas melakukan apapun yang gue mau. Yang gue mau itu kan hawa, hadirin. Hawa nafsu. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi ke kotak rumah tangga. Istri yang mampu memberikan hak kepemimpinan kepada suaminya, atau menyerahkan hak kepemimpinan ke suaminya, dengan plus minus suami ya, dengan plus minus suami, gak ada suami yang sempurna, adalah istri yang punya kriteria yang pertama, istri yang solehah. Nah, itu hadirin. istri yang saleh, fasalihat, istri yang saleha, istri yang saleha. Dan kita sudah jelaskan bahwa istri yang saleha itu artinya istri yang mustaqimat, al-amilat, itu istri yang istiqomah dan rajin beramal soleh. Istri yang istiqomah dan rajin beramal soleh. Istri yang punya pola kebaikan dan dia jalankan dengan konsisten. Nah itu. Yang dia jalankan dengan konsisten. Hadirin Allah muliakan. Nah ini kan sebenarnya jawaban ya bagi laki-laki atau bagi banyak laki-laki. Banyak laki-laki itu, bukan banyak, mungkin laki-laki yang punya fitrah. Kan salah satu pertanyaan mendasar ketika berbicara tentang kriteria pasangan atau rumah tangga adalah gimana ya biar istri gue tuh nurut sama gue, kayak gitu. Kan selalu begitu tuh. Lu nyari istri kayak apa sih bro? Ribet banget. Gue tuh simple aja. Gue tuh mau istri yang nurut sama gue. Itu fitrah laki-laki. Makanya orang yang gak pernah ngaji pun kriterianya kayak begitu. Padahal dia gak pernah ngaji, gak pernah baca surat An-Nisa 34. Kalau orang-orang yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW, mendambakan istri seperti itu wajar karena dia baca An-Nisa 34, dia baca hadis Nabi SAW, antuti'ahu idha amar, wanita salehah itu yang taat kepada suaminya jika diperintahkan, itu clear lah. Orang yang belajar agama dia akan mendapatkan fakta itu, konsep itu. Tapi ternyata yang gak ngaji pun sama, karena itu fitrah laki-laki. Sebagaimana fitrah wanita sebenarnya mendapatkan pemimpin yang memimpin dia dan ngelit dia gitu loh. Iya kan? Banyak wanita itu belum belajar agama, belum ikut kajian, belum pernah buka Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW. Ketika ditanya suami yang kamu cari itu kayak apa sih? Kok kamu picky banget? Kata temannya. Apa jawab dia? Yang bisa jadi imam buat gua. Bayangkan, imam buat gua. Alias yang bisa mimpin gua. Ini enggak pernah belajar loh. Dan jawaban itu dengan gampang kita ketemu di masyarakat. Gua sih enggak muluk-muluk, yang penting bisa jadi imam buat gua. Ah itu hadirin. Jadi ini tuh fitrah laki-laki maupun fitrah perempuan. Kan begitu, yang bisa jadi imam buat gua, yang nyayangin gua, yang bisa, ya itu kan pemimpin sejati ya, begitu hadir. Jadi masalah kepemimpinan ini sebenarnya nggak, itu sangat diterima oleh laki-laki dan perempuan. Nah tapi hanya sedikit yang bisa mewujudkan. Hanya sedikit yang bisa mewujudkan. Karena memang enggak mudah, butuh taufik dari Allah. Nah, kembali lagi ketika calon suami atau sudah jadi suami yang pening gitu, kok istri gue tuh enggak nurut ya, gitu loh. Istri gue kok enggak taat ya? Atau gimana sih biar gue pengen married, gue pengen nikah, tapi gue pengen istri gue tuh nurut. Gue ngelihat teman-teman gue yang udah married bantah depan gue. Gue gak mau banget tuh itu terjadi dalam diri gue dan rumah tangga gue. Itu sering kita dengar di pergaulan. Nah, gimana dapetinnya? Maka carilah di dalam diri wanita-wanita solehah. Nah, itu. Siapa mereka? Mustaqimat, amilat, yang istiqomah dan rajin beramal soleh. Nah, itu. Jadi kalau kita masih single atau kita jomblo, kita pengen dapetin istri yang mengakui kepemimpinan kita, nurut sama kita, taat sama kita, ya Anda harus cari wanita soleha. Bisa spesifikin lagi enggak? Ya, kata para ulama, wanita soleha adalah wanita yang punya pola kebaikan, pola kesolehan, dan dia konsisten dengan pola itu. Gimana kalau gue udah terlanjur ternyata, ya misalnya Pak Ustadz atau sendiri istri saya, ya udah sekarang bagaimana membangun pola itu untuk istri Anda? Isilah ke rumah tangga kita dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan iman, dengan tauhid, lalu jadikan itu sebuah pola keseharian, daily activity 24/7 gitu. Itu secara otomatis ketika istri melakukan transformasi menjadi istri yang soleha, dia punya pola amal soleh dan pola kebaikan yang ia jalankan dengan konsisten, maka ia akan memberikan hak kepemimpinan kepada suaminya dan ia akan nurut patuh pada suaminya bismillahi ta'ala gitu. Jadi caranya tuh bukan direct kamu lupa siapa pemimpin di rumah ini. Enggak. Dia kan belum amnesia, hadirin. Dia masih ingat. Bukan itu caranya. Enggak efektif juga. Mungkin cara itu bisa diterapkan tapi 1-2 kali lah gitu loh. Tapi kalau setiap hari, saya ini pemimpin, saya pemimpin, tapi enggak ada pola kebaikan yang dibangun. Enggak ada pola ketakwaan yang dijalankan secara konsisten, susah itu terwujud, hadirin. Susah sekali, jemaah. Perlu ada pola yang diperjuangkan dan diset oleh suami ke istrinya. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah, ya cari yang punya pola itu. Lalu pertahankan ketika kita sudah menikahi dia. Bahkan tingkatkan polanya, gitu aja. Ditingkatkan lagi. Itu secara otomatis akan dapat, bismillah. Secara otomatis. Hadirin Allah muliakan. Kan salah satu pemberian hadiah, reward yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu kan adalah wibawa dan rasa sungkan yang Allah masukkan ke dalam diri pihak lain terhadap dia, kan begitu. Kan salah satu ilmu nafi kan demikian, hadirin. Kita ketika berhadapan dengan orang atau sosok yang punya ilmu nafi, itu otomatis ada sungkan dalam diri kita. Ada apa, wibawanya tuh kita rasakan. Padahal mungkin dia cuma teman kita, bukan dia bukan ustadz, dia bukan ustazah, dia bukan ini. Tapi kalau ilmunya ilmu nafi, itu Allah akan berikan rasa itu kepada diri lingkungannya. Nah begitu juga kalau suami itu punya pola dan membangun pola buat istrinya, maka Allah akan kasih ke dalam hati istri itu rasa sungkan kepada suami. Ada wibawa, suaminya itu punya wibawa di hadapan dia. Padahal suaminya gak pernah bicara apapun. Tapi ada sisi itu. Ada rasa khawatir yang positif dalam diri istri kalau dia tidak perform. Padahal istri, suaminya gak pernah ngamuk-ngamuk, gak pernah main tangan, gak pernah mukul, tapi ada rasa itu. Jadi kenapa kita nggak bermain cantik aja dengan cara-cara seperti ini, daripada pakai cara-cara kekerasan, pakai cara-cara bahkan ada yang KDRT. Kenapa sih, kenapa banyak sebagian suami pakai cara kekerasan? Karena kan untuk mendapatkan itu sebenarnya, tapi berhasil nggak berhasil juga, tambah parah malah. Kalau ingin mendapatkan, bangun, buat pola kebaikan untuk istri kita. Dan kita harus menjadi orang pertama kali yang memulai dan memberikan contoh, lalu bangun buat istri kita. Sesederhana itu kok, dalam tanda kutip. Karena yang bisa memberikan hak kepemimpinan ke suami adalah fas-salihat, istri yang soleha. Dan arti istri yang soleha, kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, al-mustaqimat, al-amilat, wanita yang istiqomah, dan wanita yang rajin beramal soleh. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena banyak kita suka salah paham dan suka pakai cara-cara potong kompas gitu loh. Istrinya dipukul, istrinya ditampar, istrinya dianiaya, atau istrinya dicaci maki, direndahkan. Tujuannya apa? Dia pengen istrinya nurut sama dia. Tapi enggak pernah efektif. Karena untuk membuat istri mengakui kepemimpinan suami dan nurut, maka dia harus punya pola kebaikan yang dijalankan secara konsisten. Makanya kalau ingin istri nurut, dia harus belajar agama, istrinya harus belajar agama, suami harus kasih kesempatan dia untuk kajian, kesempatan untuk belajar, dan kasih kesempatan, kasih waktu. Lalu istrinya harus mengamalkan ilmunya, lalu jadikan pola. Maka insyaAllah Allah akan memberikan kebaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, dan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Memberkahi Pak Ustadz, keluarga, tim, dan umat muslim seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak, begitu juga yang bagi yang bertanya. Bismillah, afan Pak Ustadz, izin bertanya, mohon nasihatnya Pak Ustadz, jika kita sudah bertekad membangun pola yang baik, kemudian berjalan beberapa hari tetapi hancur lagi karena maksiat, taubat lagi, menyesal lagi, sulit untuk melanjutkan pola tersebut lagi. Apakah ini taubat yang dusta dan bisa dibilang mudah putus asa? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, kalau yang dimaksud maksiat-maksiat kecil, maksiat-maksiat, khususnya maksiat kecil ya, dan itu yang membuat kita tergelincir pada saat kita sedang bangun pola, maka itulah sejatinya perjalanan hidup seorang manusia. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Menjadi orang soleh atau jadi wanita soleh bukan menjadi laki-laki yang sempurna dan wanita yang sempurna, bukan. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Sayyib, yaitu dengan menjadi orang yang kebaikannya lebih banyak atau jauh lebih banyak dibanding kekurangan atau kekhilafannya. Itu arti soleh dan soleha. Gitu. Dan menjadi orang yang apabila terpleset, tergelincir dengan kekhilafan, kesalahan, dan dosa, maka ia segera istighfar, dia segera taubat, dan segera bangkit lagi, dan move on lagi, dan menjalani pola lagi. Semua demikian. Gak ada yang sempurna, hadirin. Kita ini belajar, kita kajian, kita berusaha ngamal, bukan jadi orang yang sempurna, bukan jadi malaikat gitu loh hadirin. Kita berusaha menjadi orang yang kesalahannya, kekhilafannya jauh lebih minim daripada kebaikan, jauh lebih rendah, lebih sedikit. Dan begitu khilaf, begitu salah, segera istighfar dan taubat kepada Allah. Itu poinnya. Siapa yang gak pernah berdosa hadirin? Siapa yang gak pernah khilaf? Semua kita melakukan hal tersebut. Dan ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Jadi bangkit istighfar, taubat, bangkit lagi, jalan lagi. Dan apa, berupaya menghindari dosa-dosa besar. Itu target kita, jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Itu yang perlu kita jaga baik-baik. Yang perlu kita perjuangkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Makanya apa yang Allah firmankan dalam surat An-Najm, dalam surat An-Najm, dalam ayat 32, coba dibuka An-Najm 32. Ini ayat penting buat kita hadirin. Untuk para pendosa ini ayat penting sekali. Allah berfirman, udah ketemu ayatnya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allahu akbar. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, catat baik-baik, yang menjauhi dosa-dosa besar. Wal fawahish dan kesalahan-kesalahan keji. Dan al fawahish itu identik dengan zina dan hal-hal yang berkaitan dengan zina, itu fawahish. Dosa-dosa yang berkaitan dengan kehormatan, itu fawahish. Jadi barang siapa yang menjauhi, yajtanibun, menjauhi, bukan hanya tidak loh, tapi menjauhi, catat baik-baik, menjauhi dosa besar. Jadi misalnya bukan hanya tidak bergibah, tapi menjauhi majelis gibah, itu poin. Menjauhi majelis gibah. Sebagai contoh, bukan hanya tidak berzina, tapi menjauhi zina. Menjauhi, dia enggak mau dekat-dekat dengan hal-hal karasan. Oke, barang siapa yang menjauhi dosa besar dan hal-hal keji, baik zina maupun yang lain, illal lamam. Apa arti al-lamam? Kita lihat lagi ayatnya. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil, kata Allah. Kecuali dosa-dosa kecil. Kecuali dosa-dosa kecil. Hadirin Allah muliakan. Apa yang terjadi ketika seseorang komit menghindari, menjauhi dosa besar dosa yang dosa-dosa keji dan seterusnya, kecuali ia tergelincir di dosa kecil, bukan dengan bebas mengerjakan dosa kecil, ya dia tergelincir di dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ah, itu. Sesungguhnya Rabbmu itu maha luas ampunannya. Maha luas ampunannya. Jadi barang siapa yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, lalu ia tergelincir di dosa-dosa kecil, ketahuilah sesungguhnya Rabbmu itu begitu luas ampunannya. Itu yang harus kita. Jadi upayakan jauhi dosa-dosa besar dan fawahish. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Imam Nawawi, seluruh para ulama, kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga begitu juga bagi penanya dan kita semua. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, alhamdulillah Allah memberikan taufiknya sehingga saya bisa mendidik istri saya dalam ilmu bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Namun apabila tentang ilmu adab dan ilmu-ilmunya, ilmu lainnya, saya belum bisa di titik mengajarkan istri, karena istri pun sudah memahaminya. Oleh karena itu kita sering belajar bersama dan belajar melalui kajian. Namun saya takut hal ini bukanlah pola yang bisa menyelamatkan saya di hari akhirat nanti. Adakah pola yang lebih baik dari ini Ustaz? Terima kasih atas kesempatan dan nasihat yang diberikan. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Kembali ke surat At-Tahrim ayat 6 ya hadirin. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan caranya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dengan mengajarkan keluarga Anda dan mendidik keluarga Anda, mengajar, mendidik adab ke keluarga Anda. Jadi mengajarkan agama dan mendidik adab ke keluarga Anda. Jadi ini penting. Jadi alhamdulillah kita bisa ngajarin bacaan Al-Quran, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu pahala besar bagi suami yang melakukan itu. Nah tinggal coba masuk juga ke kotak lain, nanti mendidik istri, mengajarkan adab, ibadah-ibadah yang wajib, mengingatkan dan seterusnya. Tapi istriku udah paham nih Pak Ustadz gitu loh. Dan kita juga udah belajar bareng gitu loh. Belajar bareng tuh bagus ya. Belajar bareng dengan istri itu luar biasa, dan itu salah satu bentuk ketawaduan suami. Namun yang perlu kita ingat hadirin, walaupun istri kita sudah paham tentang sebuah hal, tapi ingatlah bahwa kebutuhan fitrah seorang wanita adalah mendapatkan kepemimpinan dari suaminya. Itu kebutuhan. Jadi wanita itu yang punya fitrah yang baik dan seterusnya. Dan ini kita dengar langsung dari mereka, bukan kesimpulan tentang mereka. Ini dalil dan kita dengar langsung dari lisan mereka. Mereka itu butuh dan ingin sekali dipimpin gitu. Dengan baik, dengan bijak, dengan lemah lembut. Itu kebutuhan. Jadi yang berpikir, ah istri aku udah tahu kok. Iya, itu kan dari sisi konten istri kita udah tahu. Tapi dari sisi kepemimpinan belum kan. Dan salah satu tugas pemimpin adalah mengarahkan, membuat kebijakan, membuat atau memberikan nasihat, memberikan briefing yang mungkin kontennya istri udah tahu, nggak masalah. Karena kita bukan hanya mengejar konten atau bukan hanya ingin menyampaikan konten, tapi kita ingin menegakkan kepemimpinan di keluarga. Dan bukankah di dalam berbagai macam bidang-bidang bisnis, sosial dan lain-lain, bukankah ada banyak pemimpin yang memberikan arahan dan masukan ke timnya yang timnya pun juga sudah tahu tentang konten tersebut. Timnya sudah tahu. Kita bahas apa bidang olahraga deh hadirin. Ada banyak pelatih jago, pelatih papan atas itu ngemimpin pemain-pemain hebat yang kalau itu pelatih main bola sama pemain-pemainnya, pemain-pemainnya akan bantai pelatihnya 10-0, 7-0 atau 15-0. Benar enggak sih? Gitu. Kalau ngadu skill nendang gitu, skill passing, jagoan pemainnya daripada pelatihnya. Tapi ini pemain-pemain gak akan juara kecuali dipimpin sama nih pelatih. Walaupun pelatihnya secara skill bagusan pemainnya. Jadi bedakan antara konten dan kepemimpinan itu beda. Gitu loh. Ada banyak fakta di dunia. Kalau kita mau sebut nama, ada banyak nama di berbagai hal. Ada seorang nama besar di sebuah bidang mengatakan, saya tuh gak jago. Tapi saya bermain dengan orang-orang terbaik. Dan tugas saya memimpin mereka. Gitu. Kalau saya adu skill sama tim, saya menangkan mereka. Tapi saya punya sesuatu yang mereka gak punya. Saya punya seni memimpin. Sehingga mereka bisa bisa bersatu, selaras, dan melahirkan karya-karya besar. Jadi saya gak jago di bangun, tapi saya bermain dengan orang-orang terbaik. Dan Anda tahu, orang-orang terbaik itu susah diajak kerjasama. Jadi memegang dan ngelit orang-orang terbaik itu susah. Itu. Makanya bagi para suami kita ini jangan terlalu berangan-angan punya istri yang solehnya luar biasa. Kalau kita nggak bisa mimpin, karena mimpin orang-orang terbaik itu susahnya minta ampun. Tapi itu kebutuhan wanita. Kalau kita bisa dengan taufik Allah, gak ada masalah. Jadi, tapi isi aku udah tahu. Buat apa? Nah, ini bukan tentang udah tahu. Wanita tuh butuh dipimpin. Kenikmatan bagi mereka. Asal pemimpin sejati. Jadi perlu ada. Kita briefing aja. Walaupun istri kita udah tahu. Walaupun kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Habis itu coba terangkan lagi, sampaikan. Dan insya Allah rumah tangga kita akan lebih berkah biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, tim, seluruh umat muslim di mana berada, amin rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustadz, apakah seorang istri yang memiliki suatu amalan kebaikan yang setelah taufik dari Allah mampu ia istiqomahi sudah bisa masuk dalam kategori istri yang soleha Ustadz? Syukran jazakumullah khair katsiran Ustadz wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga dalam kotak itu ya, tinggal kita kembangkan lagi di kotak-kotak amal soleh yang lain. Misalnya sholat lima waktu udah istiqomah, alhamdulillah. Ketika sholat lima waktu sudah istiqomah, sudah polanya udah bagus di awal waktu, tepat waktu, maka dia sudah istiqomah di sholat lima waktu. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan rawatibnya nih gitu loh? Oh, rawatibnya belum, sekarang kita kembangkan di rawatib. Gimana dengan salat witirnya? Oh, salat witirnya belum aku kembangkan di salat witir. Terus, terus, terus, terus. Maka semoga kita akan memperbaiki keistiqomahan kita. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah memperbaiki rumah tangga kita, keluarga kita, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.